Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Kembali kita lanjutkan membaca silsilah wajibah fi shalatil 'aidain ya bersifat fatwa Syekh Fadhil Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Uthaimin rahimallahu taala. Selanjutnya, apa hukum dan kabaran sholat Aid dan apa syarat serta waktunya? Sholat Aid hukumnya fardhu ain atas laki-laki menurut pendapat yang kuat dari tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Ada pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah, pendapat jumhur fardhu kifayah dan fardhu ain. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya dan merutinkannya, sampai-sampai Nabi perintahkan perempuan alawatik gadis-gadis wadawatik khudu dan orang-orang yang wanita-wanita yang sudah biasa diterjemahkan di pingin yang sudah kemudian dikamarkan karena siap-siap untuk dinikahkan. Demikian juga wanita haid, Nabi perintahkan untuk berangkat. Nabi perintahkan wanita-wanita haid untuk menjauh dari tempat yang digunakan untuk sholat. Namun jika seorang itu terlewat sampai sana sudah bubar sholatnya, maka tidak perlu diqadha. Karena sholat Id adalah sholat yang memiliki sifat istimewa rame-rame. Maka jika waktu telah berlalu, maka tidak diqadha sebagaimana sholat Jumat jika telah berlalu tidak diqadha. Bedanya, tetapi sholat Jumat dimakan di waktu duhur, karena dikerjakan di waktu duhur, maka jika seorang itu kelewatan sholat Jumat dituntut untuk mengerjakan sholat duhur. Sedangkan sholat Aid, maka tidak ada di waktu Aid sholat selain sholat Aid, maka jika telah berlalu maka tidak perlu diqadha. Walisalah abadalun yusallah anha, dan tidak ada badal pengganti yang perlu pengganti sholat yang perlu dikerjakan. Sebagaimana sholat Jumat ada badalnya sholat duhur. Wa amal masru' fiha, ada pun yang disyariatkan dalam sholat Aid dan tata caranya maka telah diketahui, yaitu bertakbir dengan takbiratul ihram, kemudian mayastaftih, kemudian baca doa istiftah. Karena doa istiftah itu menempel pada takbiratul ihram, kemudian bertakbir sebanyak 6 takbir. Jadi kalau saya menjamin 7-nya itu dengan takbiratul ihram. Namun yang tepat 7 itu tidak termasuk takbiratul ihram. Kemudian baca Al-Fatihah dan satu surat bersamanya, boleh jadi surat Al-A'la ataukah surat Qaf di rakaat pertama. Fitanya dari rakaat kedua jika telah bangkit dari sujud, maka saya pun maka bangkit saya membaca takbir, kemudian bertakbir sebanyak 5 kali takbir setelah tegak berdiri. Jadi kalau saya muslimin berarti jadinya 6 dan 5. Itu pendapat sebagian ulama dalam masalah ini. Tumaya kau Al-Fatihah dan baca Al-Fatihah dan surat, maka jika di rakaat pertama telah membaca surat Al-A'la, maka di rakaat kedua membaca surat Al-Waziyah. Jika di rakaat pertama membaca surat Qaf, maka di rakaat kedua membaca surat Al-Qamar. Kemudian menyembelih hewan kurban saat hari Aid itu hukumnya wajib ataukah tidak? Ini kalimatnya, kalimat pertanyaannya kurang tepat. Karena ladhi yang bari, maka perkataan yang sepatutnya atau hal yang sepatutnya ditanyakan adalah tentang menyembelih hewan kurban hukumnya wajib ataukah tidak. Jadi teks kalimat pertanyaannya kurang bagus. Menyembelih hewan kurban hari Aid, karena menyembelih hewan kurban tidak mesti hari Aid. Makanya ditanyakan apa hukum menyembelih hewan kurban, tidak perlu ditambahi hari Aid karena tidak harus hari Aid, bisa jadi tanggal 11 nanti bukan hari Aid. Maka ulama berselisih pendapat tentang wajibnya ataukah tidak. Ada ulama yang mengatakan wajib sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad, salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Imam Malik, dan wajib ini dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, demikian juga dipilih oleh Al-Albani. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya dan rutin melakukannya. Di antara ulama yaitu jumhur, dia mengatakan itu sunnah muakkadah, makruh bagi orang yang punya duit untuk meninggalkannya. Dan yang benar adalah pendapat jumhur, mengingat Abu Bakar dan Umar itu tidak menyembelih hewan kurban, dan beliau itu beralasan supaya orang tidak menyangka kalau itu sempurna dan wajib. Yang makruh bagi orang yang mampu secara finansial untuk meninggalkannya. Ini menunjukkan bahasanya menyembelih hewan kurban bukan kewajiban seumur hidup sekali, namun setahun sekali. Di banyak tempat di negeri kita, sebagian orang beranggapan kurban itu seumur hidup sekali. Dia putar bapaknya, kemudian ibunya, anaknya satu-satu, sudah selesai, ya sudah tidak akan lagi menyembelih hewan kurban. Demikian di sebagian kampung. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Apakah disyariatkan salat Id untuk musafir sehingga orang yang mudik kemudian berhenti cari tempat salat Id untuk dan salat Id terlebih dahulu baru melanjutkan mudiknya? Jadinya tidak perlu. Karena salat Id tidak disyariatkan untuk musafir, sebagaimana tidak disyariatkan salat Jumat bagi musafir. Akan tapi jika dia adalah musafir singgah, karena mudik jadi musafir singgah. Akan tapi jika dia musafir fil balad dan dia singgah di negeri yang dilaksanakan salat Id di tempat itu, maka dia diperintahkan untuk salat bersama kaum muslimin. Kalau dia musafir lagi jalan, tidak perlu cari tempat salat Id. Lanjut saja kemana dia ke tempat tujuannya. Apa hukum orang yang terbiasa puasa dua hari Senin dan Kamis kemudian bertepatan dengan salah satu hari tasyrik? Bolehkah puasa apakah tidak? Maka jika hari Senin atau Kamis bertepatan dengan hari tasyrik, maka tidak boleh puasa. Berdasarkan hadis Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhum adalah Aisyah, Ibnu Umar dan Umar. Keduanya mengatakan tidak ada keringanan untuk berpuasa di hari tasyrik. Illa kecuali untuk satu orang. Untuk orang yang tidak mendapatkan hadyu, yaitu orang yang hajinya tamattu atau qiran saat haji. Dan satu hal yang maklum, tidak boleh melanggar satu hal yang haram untuk mengerjakan dan lakukan hal yang sunnah. Namun maka puasa yang tasir satu hal yang terlarang, satu-satunya yang boleh cuma satu orang atau satu jenis orang. Jamaah haji yang hajinya tamattu atau qiran, kemudian dia tidak punya duit untuk menyembelih seekor kambing, maka dia punya kewajiban untuk berpuasa selama 10 hari. 3 hari saat dia haji dan 7 hari saat di rumah. 3 hari diantaranya adalah untuk 3 hari tersebut, diantara waktunya adalah pada saat hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13. Nah, apa pendapat Anda tentang berbagai macam Id yang diadakan saat ini? Ada Idul Milad, peringatan hari lahir atau ulang tahun, Idul Watani. Idul Watani itu semacam Agustusannya Saudi. Wa ghairu dzalika dan yang lainnya. Dan bagaimanakah kalau disebut hari saja yang matoni langsung disebut Aid? Apakah hukumnya berubah karena namanya diubah? Untuk Idul Milad, maka jika yang dimaksud adalah Milad Isa ibn Maryam yang dijadikan oleh Nasrani sebagai ibadah, maka jika ini dilakukan oleh seorang muslim, maka haram tanpa ragu. Dan ini adalah min aqdamil muharramat, termasuk akal haram yang paling besar. Karena ini adalah bentuk mengampunkan syiar kekafiran. Maka seorang muslim yang melakukan natalan, maka dia dalam bahaya. Namun jika yang dimaksud milad adalah kelahiran masing-masing orang, fahada ila tahrim aqrab minhu ila al-karaha, maka hukum haram lebih tepat daripada hukum makruh. Demikian juga mengadakan berbagai macam Id, munasabah, berbagai macam kesempatan selain di berbagai macam acara, selain acara syar'i yang terjun di tidak diperlukan. Dan kesempatan syar'i untuk Eid adalah Fitri Ramadan setelah selesai berpuasa selama Ramadan dan Idul Adha. Sedangkan Eid pekanan adalah hari Jumu'ah. Dan yang tepat definisi Eid adalah mengistimewakan hari karena semata-mata hari. Nah ini tidak boleh. Kalau mengistimewakan hari karena sebab yang logis tidak mengapa. Banyak masjid kemudian bikin pengajian Ahad pagi ya, karena alasan logis, bukan karena istimewanya Ahad pagi ya, namun karena alasan logis tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah mengistimewakan hari karena hari. Kalau mengistimewakan hari karena harinya, boleh hanya mengikuti syariat. Tidak boleh ngarap sendiri. Jika aku melihat bimufradi sendirian Hilal Idul Fitri dan tidak diumumkan di negeri tersebut, tidak diumumkan wa an ru'yati, demikian juga tentang tidak ada pengumuman tentang masalah ru'ya Idul Fitri, maka apakah aku buka sendirian dan aku wa'u'ayin dan aku merayakan Eid sedangkan negeri itu seluruhnya akan berpuasa? Hai sunnani adba, karena aku mau mengikuti dan mengamalkan hadis puasalah karena melihat hilal Ramadan dan berbukalah karena melihat hilal Syawal. Ataukah aku mengikuti penduduk negeriku? Ada orang melihat hilal sendirian namun negerinya tidak seperti itu. Maka jawaban Syekh Nuzaimin, para ulama mengatakan jika seorang untuk melihat hilal Syawal sendirian wajib baginya tetap puasa, karena hilal Syawal tidaklah ada layak berduhuluhu, tidaklah terbukti tiba secara syariat kecuali dengan dua saksi. Namun sebagian ulama berpendapat dia yuftir siron, batal puasa namun sembunyi-sembunyi ya, tidak kemudian kuah-kuah di Facebook atau kemudian di tempat yang lain, saya sudah puasa lho, saya sudah batal lho. Dan pendapat yang pertama adalah pendapat yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, itu yang lebih tepat. Jika demikian untuk orang yang melihat hilal-hilal cuma dia sendirian, gimana kalau cuma mendengar kabar munculnya hilal, cuma mendengar kabar, dia sendiri tidak melihat, tentu mimpi-mimpi Allah wa Allah. Ya, itu karena hunat atau apa? Ada orang-orang lemah, banyak orang-orang lemah yang ada di dalam kota. Maka bagaimana kesulitan untuk mereka? Dan apakah yang itu halal dan boleh menyelidik berubah? Apakah setelah selesai sholat? Apakah setelah selesai sholatnya mereka orang-orang yang lemah ini? Ataukah setelah berakhirnya sholat imam yang asli? Para ulama mengatakan jika di satu negeri itu ada orang, di satu perkampungan ada banyak orang-orang yang lemah yang tidak mampu berangkat ke musla'id, karena musla'idnya ada di perkampungan, maka diadakanlah sholat Id di dalam perkampungan untuk khusus mereka-mereka. Jadi ajil udhri karena ada buruh. Nah, padahal sholat menyelewat korban itu setelah selesai sholat, lalu sholat mana yang jadikan tolak ukur? Wainah itin, maka pada saat itu penyelewat korban dikaitkan dengan mana sholat yang paling duluan selesai. Maka jika sahabat telah dulu sholat izin musola itu yang telah lebih dulu selesai, boleh menyelewat korban. Jika lebih dulu sholat id yang ada di daerah perkampungan untuk orang-orang yang lemah, orang-orang tua renta, maka boleh, sudah boleh menyembelih hewan kurban. Dan seandainya ada orang yang mengatakan ini berkaitan dengan sholat orang itu sendiri, siapa yang sholat bersama ahlul balad, sesama penduduk kampung tempat tersebut fi musalla, di tempat sholat Id yang asli di perkampungan, di luar di lapangan di luar perkampungan, maka hukum hukum menyembelih hewan kurban berkaitan dengan sholat di musalla, di tanah lapang sholat Id. Namun siapa yang sholat bersama do'afa atau orang tua, maka hukum berkaitan dengan sholatnya bersama orang-orang yang tua. Aku lulau kola qailul bidzalika, seandainya ada ulama yang berpendapat semacam ini, maka ini adalah pendapat yang memiliki alasan kuat. Nah, apa hukum berangkatnya wanita ke tempat sholat Id, terutama di zaman kita saat ini demikian banyak fitnah? Dan bahasa sebagian wanita berangkat dalam keadaan berhias dan pakai parfum. Jika kita katakan hukumnya boleh berangkat, lalu apa komentar Anda untuk perkataan Aisyah radhiyallahu anha? Seandainya Nabi melihat kelakuan yang diadakan oleh perempuan, niscaya Nabi akan melarang mereka untuk sholat ke masjid. Yang menjadi pendapat kami, wanita diperintahkan, tetap diperintahkan untuk berangkat ke musala untuk menyaksikan kebaikan, bergabung dengan kaum muslim dalam sholat mereka dan doa mereka. Namun mereka wajib berangkat tafilatin tanpa parfum, demikian juga tanpa tabarut dan memakai minyak wangi. Artinya mereka mengumpulkan dua hal, mengerjakan sunnah menjadi fitnah. Dan apa yang terjadi pada sebagian wanita yang tabarut, yang tetap memakai parfum, maka itu karena kebodohan mereka dan karena keteledoran orang tua atau suaminya. Wahar kedua ini tidaklah menghalangi ada hukum syar'i yang bersifat umum, yaitu wanita diperintahkan untuk berangkat sholat Id. Adapun perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, fa'inna minal ma'ruf, satu hal yang ma'ruf, kaidah mengatakan sesuatu yang mubah jika berdampak hal yang haram, maka itu jadi haram. Maka jika mayoritas wanita itu berangkat dengan cara yang tidak syar'i, maka kita larang semua. Namun kita larang mereka-mereka yang berangkat dengan bentuk yang tidak syar'i. Ada pertanyaan, saya telah berpuasa 29 hari dan diumumkan di akhir malam, maksudnya besok tanggal 30, artinya saya akan puasa, akan tapi saya akan safar ke negeri lain. Dan pada saat saya sampai ke negeri yang lain tersebut, mereka mengatakan besok hari Id di negeri mereka, ya aku pergi ke sana. Fahal utabi makuntu alaih fi baladi, maka apakah aku mengikuti jadwal yang telah aku pakai di negeriku, ataukah aku puasa dan berbuka dan berhari raya bersama penduduk daerah tempat tujuanku. Maka kewajiban Anda adalah berbuka, berhari raya bersama negeri yang Anda menjumpai Id di negeri tersebut. Kemudian jika ternyata total hari puasanya itu kurang dari 29, maka tidaklah Anda kena. Boleh jadi baru sholat dan puasa 28 hari, maka adalah Anda genapkan. Artinya setelah selesai, setelah Idul Fitri ada kewajiban qadha satu hari. Dan jika sudah genap 29 hari, maka bulan itu terkadang 29 hari dan terkadang 30. Tidak ada adat keharusan untuk menggenapkan 30, kecuali jika memang taman genap 30 di dua negeri tersebut. Di dua negeri itu semuanya 30, namun jatuh harinya berbeda, maka wajib menjadi kewajiban Anda untuk mengenapkan 30. Ya, jika aku berpuasa 29 hari, kemudian aku merayakan Id tanggal 30 di negeri yang aku puasa di dalamnya. Akan tetapi di pagi hari Id aku berangkat ke negeri yang lain dalam keadaan aku berbuka. Akan tetapi di negeri lain tersebut aku jumpai mereka sedang puasa. maka apakah aku turut berpuasa bersama mereka, ataukah aku tetap dalam keadaan berbuka dan wa'idi dan menjadikan hari ini hari aidku? Maka jawaban saya muzaini, la yalzamuka antum zika, anda tidak punya keharusan untuk imsak, menahan diri dari makan dan minum, karena anda telah berbuka dengan cara yang syar'i. Fasal al-yawm fi haqqika, maka jadilah hari ini untuk anda adalah hari yang mubah, maka anda tidak punya keharusan untuk imsak menahan diri. Sebagaimana Allah ghabat alaika asar asyamsu, seandainya matahari telah tenggelam di satu negeri, kemudian anda safar ke negeri lain yang lain dan anda jumpai matahari belum tenggelam, maka anda tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Kemudian apakah sholat di musala Id itu lebih afdal meskipun di Mekah, ataukah di Quds, ataukah di Masjidil Aqsa, ataukah di Masjidil Haram itu yang lebih afdal? Maka pada dasarnya sholat Id di tanah lapang di luar perkampungan itu yang lebih afdal. Akan tapi untuk Mekah, jarak telah terjadi kebiasaan dari zaman yang sangat lama, bahasanya penduduk Mekah sholatnya di Masjidil Haram. Demikian juga di kota Madinah, mereka penduduk Madinah sholat di Masjid Nabawi sejak waktu yang lama. Akan tapi untuk Madinah tidak dilakukan sholatnya penduduk Madinah di tempat tanah lapang sholat itu yang lebih afdal, sebagaimana keadaan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khulafaur rasyidin. Kemudian kapankah doa istiftah dalam sholat Id? Apakah doa istiftah itu setelah takbiratul ihram ataukah setelah takbir zawaid? Maka istiftah itu setelah takbiratul ihram, demikian dikatakan oleh para ulama, meskipun ada kelonggaran dalam masalah ini. Sampai-sampai seandainya doa istiftah ditunda sampai setelah akhir takbir, maka itu tidak mengapa. Atau yang lebih tepat, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan istiftah itu setelah takbir ihram, dan ada yang mengatakan istiftah setelah selesai takbir zawaid. Namun yang benar, istiftah itu mengikuti takbir ihram, sehingga setelah takbir ihram. Kemudian apakah disyaratkan untuk takbir mukoya, hendaknya dikerjakan setelah selesai sholat yang dikerjakan dengan berjamaah, ataukah dianjurkan meskipun sholatnya sendirian? Maka jawabannya, takbir muqayyad satu hal yang disyariatkan baik seorang itu berjamaah atau sholat sendirian. Inilah pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Namun memang sebagian ulama berpandangan takbir muqayyad tidak disyariatkan kecuali manakala sholat berjamaah. Apa hukumnya seandainya hadas setelah selesai sholat? Apakah disyariatkan baginya untuk membaca takbir muqayyad? Demikian juga seandainya keluar dari masjid atau jeda yang lama? Maka jawaban saya muslimi, yang dari ayyulam sepatutnya disadari bahwa takbir muqayyad itu tidak terdapat padanya dalil tegas yang sahih dan tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun yang ada adalah sejumlah asar dari salaf dan isyarat dari para ulama. Oleh karena itu maka masalah ini longgar. Hatta lau tarakahu nihaiyan, sampai-sampai seandainya seorang itu meninggalkan takbir muqayyad nihaiyan secara total dan mencukupkan diri ala dzikir salati untuk membaca dzikir setelah selesai salat, maka itu satu hal yang boleh. Di anal pula karena semangat dalam mengat Allah Azza wa Jal. Wa minal ma'lum, satu hal yang ma'lum, seandainya sholat itu hadas, maka dikir setelah selesai sholat tidak gugur, karena tidak ada syarat taharah untuk berdikir. Demikian juga takbir. Demikian juga seandainya keluar dari masjid, maka syariat dikir tidak gugur. Demikian juga syariat takbir. Adapun jika jeda telah lama, Fa'inkana tarakau tahunan, maka dia tinggalkan zikir itu tahunan karena meremehkan, layas tutup, maka syariatnya tidak gugur. Namun jika karena lupa, qadahu, maka dia bisa qadah. Dan apakah lebih didahulukan takbir daripada zikir setelah selesai sholat? Bagaimana urutannya? Maka telah saya sampaikan kepada Anda baru saja di akhir pertanyaan, tidak terdapat dari Nabi dalil sahih dan tegas tentang masalah zikir takbir muqayyad. Adanya adalah atsar dan ijtihad ulama, dan mereka mengatakan bahasanya takbir muqayyad lebih diutamakan daripada zikir umum setelah selesai sholat fardu. Kemudian di tempat kami di sebagian masjid, muadzin bertakbir dengan suara lantang pakai pengeras suara, kemudian manusia mengulanginya setelahnya, mengulangi apa yang dia katakan. Maka ini apakah ini termasuk bid'ah ataukah satu hal yang boleh? Maka jawab Syaikhul Utsaimin, hadza minal bid'ah, ini termasuk bid'ah. Lianal ma'ruf, karena yang dikenal dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil adkar, dalam bahasalah berzikir, bahasanya masing-masing orang berzikir dengan Allah untuk dirinya sendiri-sendiri. Paling baik tidaklah sepatutnya kita keluar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan apa hukum hewan kurban? Apakah boleh menyembelih hewan kurban tertentu untuk mayit orang yang sudah meninggal dunia? Maka menyembelih hewan kurban itu sunnah muakkadah bagi orang yang mampu secara finansial. Seorang itu berkorban untuk dirinya dan anggota keluarganya. Adapun mengkhususkan orang yang telah meninggal dunia untuk mengkhususkan untuknya kurban, maka itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena tidak terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'lam, dalam sebatas yang aku ketahui, Nabi berkorban untuk salah satu orang yang telah meninggal dunia dengan korban yang berdiri sendiri. Tidak pula dilakukan para sahabat di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hanya seorang itu menyembelih korban untuknya dan untuk anggota keluarganya. Dan jika dia niatkan bahasanya mayat termasuk anggota keluarganya, maka itu tidak mengapa. Ya, maka yang menyembelih korban untuk mayat itu ada dua cara. Ada satu kambing khusus untuk simbah yang telah meninggal. Nah ini kata Syaikhul Utsaimin, maka ini laisa min sunnah. Namun jika itu masuk dalam niat, saya korban seekor kambing, saya niatkan untuk saya dan keluarga saya termasuk simbah saya yang telah meninggal dunia, maka tidak mengapa. Jika tiba waktu penyembelihan hewan kurban tidak dijumpai di rumah laki-laki, bolehkah perempuan menyembelih hewan kurban? Jawabannya, na'am al-mar'atu yajuz. Boleh bagi wanita menyembelih hewan kurban atau yang lain. Li'annal asalkan hukum asalnya, terdapat kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ibadah dan yang lain, kecuali jika terdapat dalil. Illa bidali. Ditambah lagi terdapat dalam kisah seorang budak perempuan yang menggembala ke kambing di satu gunung namanya Gunung Salak. Lalu fa'asoba adzibu minha, lalu ada serigala yang menyerangnya. Asoba adzibu minha syaitan, menyerang seekor kambing. Akhirnya kemudian berhasil diusir oleh si budak perempuan. Lalu si budak perempuannya mengambil batu lalu menyembelih ya, kambing yang ya, tadi sempat tertangkap oleh serigala. Ini satu kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memakannya. Dan apa hukum man halaqa yawma Idul Adha qabla dhahabi ila sholati? Orang telah mengundul rambut kepalanya pada saat Idul Adha sebelum berangkat sholat Id. Ilman anahu nusihah andali. Perlu diketahui telah nasihat telah disampaikan, namun dia tetap ngotot untuk mengundul rambut kepalanya sebelum sholat. Maka hukumnya dia adalah orang yang bermaksiat pada Rasulullah SAW, karena Nabi SAW mengatakan jika tiba 10 hari yang pertama bulan Ramadhan, bulan Dzulhijjah, salah satu kalian ingin berkorban, maka janganlah dia potong rambutnya, tidak pula kukunya, tidak pula kukunya sedikit pun. Maka menjadi kewajiban orang tersebut untuk bertobat kepada Allah dari apa yang dia lakukan. Ya, karena tidak potong tangan di sini menurut pendapat yang kuat hukumnya wajib. Namun perlu diketahui jumhur ulama mengatakan hukumnya dianjurkan. Dan yang benar tidak potong tangan itu hukumnya wajib. Adapun berkaitan dengan hewan kurban, maka hal ini tidaklah memberikan dampak sedikit pun, tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang awam bahwasanya jika seorang itu memotong sebagian rambutnya atau kukunya di sebelah hari yang pertama bulan Dzulhijjah, maka akan batallah udhiyatuhu, hewan kurbannya. Ini anggapan yang tidak benar. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah diperbolehkan bagi orang yang berkorban untuk memberikan kepada orang kafir sebagian daging hewan korbannya? Dan apakah boleh bagi orang yang berkorban untuk ayyuftir hayatihi, untuk berbuka dengan menggunakan daging hewan korbannya? Ya, maka jawaban Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, diperbolehkan bagi seorang untuk memberikan orang kafir alias non muslim sebagian daging hewan kurban dengan status sedekah karena dia orang miskin. Dengan syarat orang kafir tersebut bukanlah orang yang membantai kaum muslimin. Maka jika dia adalah orang yang membantai kaum muslimin, tidak diberikan sedikit pun daging hewan kurban untuknya. Karena firman Allah Ta'ala, Allah tidaklah memerangi, melarang kalian terhadap orang yang tidak memerangi kalian karena agama, tidak pula mengusir kalian dari kampung kalian. Allah tidak larang kalian untuk berbuat baik pada mereka dan bersikap adil pada mereka, sehingga Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Yang Allah larang adalah berbuat baik kepada orang-orang yang memerangi kalian karena agama dan mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Wa dhahara 'ala ikhwanikum an tawallawhum. Wadhaharu ala ikhwajikum, dan mereka membantu untuk mengusir kalian, maka Allah larang kalian loyal dengan mereka. Adapun berbuka atau kemudian sarapan dengan hewan kurbannya, fana'am, maka betul. Jika seorang itu sholat Id kemudian menyembelih hewan kurban dan makan sebagian darinya. Qabla ayakula min ghairiha. Namun seandainya dia makan dari selain hewan kurbannya juga tidak mengapa, karena ulama mengatakan makan dari hewan kurbannya itu afdol dan bukan satu keharusan dan sebuah keniscayaan. Jika malah tidak makan dari hewan kurbannya namun malah makan pecel atau yang lain, ini tidak mengapa. Cuma dianjurkan makan hewan kurban sendiri, dan yang cepat matang kata para ulama fikih adalah hatinya, maka segera diambil untuk segera diproses, segera bisa sarapan. Ya, demikian 54 tanya jawab seputar sholat Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yang jawaban-jawabannya disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Demikian akhir bahasan kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahi alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada yang berapa satu? Masih ada berapa satu? Masih ada berapa satu?